Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini, Selasa 22 Jumadil Akhir 1443 Hijrah. Telah bertepatan dengan 25 Januari 2022. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Selamat datang mahasantri Mira Institute, yang semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bagi teman-teman yang sudah mendapatkan undangan sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, mohon kiranya bisa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Seperti nama, spasi asal provinsi, spasi ID peserta. Agar tim admin bisa memastikan bahwa teman-teman sudah tergabung menjadi keluarga besar mahasantri di Mira Institute, dan agar tim admin bisa memberikan akses kepada teman-teman sekalian untuk bisa tergabung pada sesi Zoom subuh kali ini. Ya. Sebelum kita mulai ke sesi kajian, izin kami kembali mengingatkan pada teman-teman semua untuk bisa mengikhlaskan niatnya, meluruskan niatnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menyimak sesi kajian subuh ini. Serius dalam menyimak sesi kajiannya, siapkan buku dan juga alat tulisnya, catat setiap materi yang akan disampaikan. Gunakan pakaian yang sopan, yang sesuai dengan syariat, duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Semoga apa yang kita ikhtiarkan dalam menjaga adab kita di hadapan ilmu, Allah turunkan keberkahan dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami setiap materi yang disampaikan, dan yang terpenting bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita luruskan niat kita, kita siapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama sesi kajian berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.

pembahasan-pembahasannya mengantarkan kita pada kesadaran. Bukan hanya kesadaran berwudu yang benar, tapi kesadaran tentang kebenaran Islam. Jelas sekali, korelasinya semuanya ada. Sampai dijelasin, stimulus ilmiahnya apa, gitu kan? Dan sebagainya. Jadi bersyukurlah sampai hari ini, kita masih mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala untuk beriman kepada Allah. Mudah-mudahan istiqamah dijaga sampai wafat, sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasannya, teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa turunkan di pembahasan-pembahasan lanjutan yang setelahnya. Untuk itu, saya ingin kemudian menginformasikan yang pertama, bagi teman-teman yang belum mengaktifkan akun Miranya, segera diaktifkan supaya nanti bisa tersambung pertama kepada kajian zonasi untuk pendalaman, yang kedua untuk database undangan. Jadi kalau nanti pas kita masuk offline dan bisa digunakan, itu bisa diinfokan. Jadi nanti ada materi-materi khusus yang mengonfirmasikan ini, pembahasan dan kelas-kelas spesialisasi. Jadi kalau Anda profesinya A atau B, digolongkan ke dalam kelas-kelas spesialisasinya, nanti diturunkan kurikulum khusus untuk pembahasan dari apa yang kemudian kita akan kaji. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga, nanti ada kondisi-kondisi, kalau ini kan yang dasar. Yang dasar semua bisa mendapatinya. Tapi kalau sudah masuk yang khusus-khusus materinya, mungkin nanti kalau sudah sampai ke 10.000, ya ini tinggal 400 saya lihat itu. Ya ada sudah 9.000 sekian, tinggal 400 kalau sudah masuk 10.000 semua, maka untuk Mira nanti akan spesifik kajiannya dengan menggunakan zonasi Zoom-nya itu, ya sesuai dengan materi-materi yang ada. Adapun nanti kajian umum akan kembali kepada kajian-kajian normal biasa dengan materi-materi yang bisa diakses pada umumnya. Kenapa demikian? Karena di Mira itu terkurikulum kan, step-stepnya ada gitu. Jadi kalau Anda menyimak umum-umum saja, bisa lompat-lompat, nanti bisa keliru paham. Ya, jadi step-nya ada, kemudian terkontrol juga, jadi kita bisa evaluasi, sehingga ada pendalaman di dalamnya. Jadi kalau Anda ingin mendalami, silahkan. Kalau ingin istifadah, mendapatkan pengetahuan umum, juga bagus. Silahkan, nanti bisa diakses YouTube-nya, di Mira, dari awal terus sampai dengan akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, teman-teman sekalian, insyaallah, dalam sesi-sesi ini, nanti ada sesi-sesi yang kita tersambung kalau sudah masuk kepada detail tertentu, pembahasan khusus, nanti kita akan bagi ya. Siapa yang bisa mengajarkan sirah, siapa yang bisa mengajarkan akidah, ya pendalaman-pendalaman yang mungkin dimaksudkan, siapa yang bisa mengajarkan fikih dan sebagainya, yang tidak harus saya sepenuhnya. Nanti akan ada penghususan-penghususan dari pengajaran-pengajaran yang dimaksudkan. Saya kira itu ya yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa didapati apa namanya ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga mendapatkan manfaat, dan kita akhiri pertemuan kita di kali ini. Silahkan di cross-check semuanya ya, pembahasan-pembahasan ini di ayat dan seterusnya dicek kembali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya terkait dengan wudu. Nanti ketayamum di Quran surah yang kelima ayat ke-6 ya. Oh, itu tertukar tuh. Walam tajidu falam tajidu ma, bukan fa'ilam tajidu. Fa'ilam tajidu nanti di ayat lain yang bersinggungan masih dengan proses apa tayamum. Saya kira itu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ij'alna minal mutawaddiin. Allahumma jazukna ya Allah waral muhajjalin. في يوم حسابنا يوم القيامة يوم نلقاك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اجعلنا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المستقيمين في دينك وفي سنة نبيك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan katsiran pada guru kita semua, Ustaz Dr. Adi Hidayat SMA. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, dan juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang disampaikan pada subuh ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita dimudahkan untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kami ingin mengingatkan kembali bagi rekan-rekan yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajarnya, silahkan diaktifkan akunnya agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa mendapatkan fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Dan juga teman-teman juga bisa terbaca sistemnya agar kajian offline nanti berlangsung, teman-teman bisa mendapatkan undangan. Itu sangat penting ya buat teman-teman sekalian. Bagaimana cara mengaktifkannya? Teman-teman bisa masuk ke website resminya Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Silahkan gunakan username-nya berupa email dan juga passwordnya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk nomor teleponnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812, sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812, sekian. Bagi teman-teman yang belum menemukan username dan juga password, silahkan merujuk di email teman-teman sekalian di folder inbox. Jika masih belum ditemukan, teman-teman bisa merujuk ke folder spam ataupun folder junk, karena ada kemungkinan email yang kami kirim masuk ke folder-folder tersebut. Bagi yang belum menemukan juga bisa menghubungi admin Mira Institute di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Secara umum, bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi mahasantri Mira Institute, kesempatan masih terbuka. Kuota akan ditutup jika sudah memenuhi di angka 10.000. Kurang lebih ada 400 lagi ya kuota yang tersedia. Bagaimana cara daftarnya? Masuk ke website yang sama di mira.quantumakhir.com. Silahkan teman-teman tekan tombol daftar. Maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi Waha Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store. Silahkan cari Waha Corner. Ya. Pastikan saat teman-teman mendaftar, emailnya aktif dan juga nomor teleponnya ada WhatsApp ya, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password pada teman-teman sekalian dan juga informasi seputar kegiatan di Mira Institute. Jika teman-teman sudah terdaftar, silakan aktifkan akunnya dengan cara melengkapi data diri teman-teman sekalian seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga di Telegram. Silakan sesuaikan namanya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman bisa menghubungi admin khusus luar negeri di Mira Institute. Silahkan simpan nomornya agar teman-teman bisa dipandu untuk melakukan pendaftarannya. Bagi yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap dari episode 1, episode 2, dan seterusnya agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal dan pertemuan satu dengan pertemuan lainnya bisa tersambung dan terkorelasi. Jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya dan mendapatkan kesempatan untuk sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Bagi yang ingin mengambil manfaat dan pembelajaran dari kegiatan Mira Institute, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Ya. Samakan logonya seperti yang ada di bagian kiri atas layar teman-teman sekalian. Dan yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman juga bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap informasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Dan bagi yang ingin ikut andil dalam pembangunan pesantren Mira, teman-teman bisa menyalurkan donasinya melalui rekening Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia, maaf, melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mahat Islam Rafiat Akhyar ya, dengan nomor 111-4444-142. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin mengambil kesempatan untuk pembangunan pesantren Mira Institute bisa menyalurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 111-4444-142 atas nama Yayasan Mahat Islam Rafiah Akhyar. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.